menjanjikan kemenangan. Menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kesalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Pasti, pasti, karena perjudian orang malas dituai harapan. Pasti, pasti, karena perjudian perjudian ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi impunan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang jahat. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang bisa tiada lekat. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Itu cara sehat, bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat, jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk rugi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi, menjanjikan kemenangan. Judi, menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kesalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Pasti, pasti, karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti, karena perjudian perjudian ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murka, apalagi yang awam. Menjadi jahat, apalagi yang salah. Yang kaya bisa jadi menarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang bisa jadi tiada berkah.